Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Setelah al-muallif al-syeikh al-doktor Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wara'ah menyebutkan beberapa kisah dari ulama us-salaf tentang keteguhan mereka di atas al-haq, di atas at-tamassuk bis-sunnah. Kemudian beliau menukilkan ucapan beberapa a'immatus salaf. Qala hafizahullah, qala al-imamu Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullah. Berkata al-imam Abu al-Mudhaffar as-Sam'ani rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadithihum ala al-haq. Dan diantara yang menunjukkan bahwasanya ahlul hadith, ahlus sunnah, ashabul hadith, mereka di atas al-haq, annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim, bahwasanya jika engkau menelaah semua kitab-kitab mereka yang ditulis dari awal hingga akhirnya, qadimihim wa hadithihim, baik yang ditulis oleh orang yang terdahulu dari kalangan mereka atau yang di masa-masa terakhir, ma'akhtilafi buldanihim, dengan perbedaan negeri tempat tinggal mereka, wa azminatihim, dan waktu atau zaman di mana mereka hidup juga berbeda-beda, wa taba'udi ma bainahum fid diyar, dan tempat mereka yang saling berjauhan di penjuru negeri, di negeri-negeri, wa sukuni kulli wahidin minhum qutran min al-aqtar, dan bertempat tinggalnya setiap dari mereka di satu negeri dari negeri-negeri yang ada, law tala'ta wajadtahum fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidah, maka jika engkau menelaah semua kitab-kitab mereka itu, kitab-kitab para ulama salaf, para ulama ahlus sunnah, walaupun mereka berbeda-beda tempat tinggalnya, yang satu di Saudi, yang satu di Yaman, yang lain di negeri yang lain, ya, sejak zaman dulu hingga zaman terakhir ini, maka wajadtahum fi bayani li'tiqadi ala watiratin wahidah, maka niscaya engkau akan mendapati mereka ketika menjelaskan akidah, ketika menjelaskan tentang permasalahan i'tiqad, maka mereka berada di atas metode yang satu, di atas pola yang satu, tidak berbeda-beda di dalam menjelaskan permasalahan akidah. Ya. Ini di antara keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, walaupun berbeda-beda tempat tinggal, zaman hidupnya pun berbeda-beda, tapi prinsip mereka satu. Prinsip mereka dalam permasalahan akidah satu. Prinsip mereka di dalam bermanhaj juga satu. Wa namtin wahidin, berada di atas pola yang sama, pola yang satu. Yajruna fihi ala tariqatin la yahiduna anha. Mereka berjalan di atas satu metode, satu thariqah yang tidak menyimpang darinya. Wala yamiluna fiha, dan tidak berpaling darinya. Qauluhum fi dzalika wahidun, ucapan mereka di dalam hal itu adalah satu. Itu dalam permasalahan akidah, dalam permasalahan manhaj, satu. Wa fi'luhum wahidun, dan perbuatan mereka pun satu. Itu amalan-amalan mereka juga satu. La tara bainahum ikhtilafan wa la tafarruqan fi syai'in ma wa in qalla. Engkau tidak mendapati di antara mereka ikhtilaf, perbedaan, perselisihan atau sikap tafarruq, sikap berpecah belah di sedikit pun. Walaupun ya tidak terjadi, engkau tidak mendapati di antara mereka perbedaan, perselisihan ataupun perpecahan di satu perkara pun walaupun sedikit. Ballau jama'ta jami'a ma jara 'ala al-sinatihim wa naqaluhu 'an salafihim wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahidin. Bahkan jika engkau mengumpulkan semua apa yang mengalir dari lisan-lisan mereka dan mengumpulkan apa yang mereka nukilkan dari salaf mereka, itu dari para pendahulu mereka, maka niscaya engkau akan mendapati seolah-olah ucapan mereka tersebut dan penukilan-penukilan mereka tersebut berasal dari satu hati, yaitu dari qalbu atau hati yang sama. Wajara ala lisanin wahidin, dan keluar mengalir dari satu lisan, karena tidak berbeda, ya, prinsip mereka tidak berbeda. Wahal alal haqqi dalilun abyana min hadza, dan apakah ada dalil yang lebih jelas untuk menunjukkan bahwasanya mereka di atas al-haq daripada ini? Jawabannya tidak. Ini istifham ingkari. Tidak ada dalil yang menunjukkan, tidak ada dalil yang lebih jelas yang menunjukkan bahwasanya para ulama salaf berada di atas al-haq, ya. Tidak ada yang lebih jelas dibandingkan hal ini, ya. Demikian yang kita dapati dari para ulama salaf qadiman wa hadithan, sejak dulu hingga sekarang berada di atas prinsip yang sama. Prinsip di dalam menetapkan al-asma wa sifat, di dalam pembahasan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, berada di atas satu prinsip, ya. Tidak mensifati Allah atau tidak memberi Allah nama kecuali yang telah Allah beritakan dalam Al-Quran dan yang diberitakan Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. La tahrif wa la ta'dil wa la takyif wa la tamthil. Tidak melakukan tahrif, mengubah-ubah makna tanpa sandaran yang jelas. Tidak melakukan ta'til, tidak menolak nama-nama dan sifat Allah. Tidak melakukan takyif dan tidak melakukan tamthil ataupun tashbih. Sama prinsip para ulama sejak dulu hingga sekarang. Sejak zaman para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, sejak zaman imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, sampai detik ini. Ya, sampai detik ini, para ulama yang di zaman, hidup di zaman ini pun, berada di atas prinsip yang sama. Begitu juga prinsip mereka terkait dengan ketaatan kepada ulatul umur, kepada penguasa muslim yang sah. Mereka satu prinsip, mendengar dan taat kepada penguasa muslim yang sah dan tidak khuruj, tidak memberontak kepada mereka. Ini diantara prinsip-prinsip Ahlussunnah yang para ulama sejak zaman dulu hingga sekarang berada di atas prinsip yang satu. Seolah-olah hati mereka satu. Karena memang demikian. Ya, prinsip mereka satu. Ya, seolah-olah ucapan mereka dalam permasalahan-permasalahan prinsip tersebut keluar dari lisan yang satu. Maka tidak ada dalil yang lebih jelas yang menunjukkan tentang kebenaran manhajus salaf dan kebenaran para ulama salaf, prinsip yang mereka pegang, dibandingkan hal ini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau seandainya Al-Quran itu datang dari selain sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, maka niscaya mereka mendapati di dalamnya perselisihan atau perbedaan, pertentangan yang banyak. Tapi karena Al-Quran datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ikhtilaf, tidak ada pertentangan di dalam Al-Quran. Bahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Quran saling memperjelas dan saling menerangkan satu dengan yang lain. Tidak ada pertentangan sedikit pun padanya. Wa qala ta'ala, maka begitu pula prinsip al-sunnah wal-jamaah. Karena prinsip al-sunnah wal-jamaah memang bersumber dari Al-Quran, maka tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam manhaj salaf, di dalam prinsip-prinsip al-sunnah wal-jamaah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan Islam. Ya, dan berbagai macam penafsiran yang lain yang disebutkan para ulama tentang tali Allah. Semuanya bermuara pada satu penafsiran, yaitu pada Islam, yaitu agama. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Jami'an, seluruhnya. Wala tafarraku, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, setelah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu, berpegang di atas tali Allah. Jadi persatuan dalam Islam yang disyariatkan adalah bersatu di atas prinsip yang hak, bersatu di atas manhajul hak, bukan persatuan ala ikhwanul muslimin, ya, yang mana persatuan mereka dibangun di atas prinsip nata'awan fi mattafaqna alaih wa na'tadhir ba'duna ba'dan, ya, wa na'tadhir ba'duna ba'dan alama ikhtalafna fihi, atau yang semena dengan itu. Kita bekerja sama dalam perkara-perkara yang kita sepakati, dan kita saling berikan udzur pada perkara-perkara yang kita berselisih padanya. Jadi kalau kita sepakat ingin merebut kekuasaan, kita bersatu melakukan demo bersama-sama. Ya, walaupun di situ banyak bendera yang mereka kibarkan, yang satu mengibarkan bendera HTI, yang satu mengibarkan bendera yang lain, macam-macam benderanya. Tapi karena tujuannya satu, sama, ingin berkuasa, ingin menggoncang stabilitas negara, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, maka mereka bersatu. Ya. Berjuta-juta mereka berkumpul karena tujuannya satu. Ya. Dan mereka saling memberikan udzur pada perkara-perkara prinsip yang mereka perselisihkan. Yang satu, ya, berkeyakinan A, yang satu berkeyakinan B, tidak ada masalah. Yang penting tujuannya satu, ya. Nah, yang satu Syiah, yang satu mengklaim sebagai Sunni, tidak ada masalah. Yang penting tujuannya satu. Demikian prinsip Ikhwanul Muslimin. Adapun prinsip salaf, prinsip al-sunnah wal-jamah di dalam bersatu, itu bersatu di atas prinsip yang hak. Bersatu di atas akidah yang hak. Ya. Barakallahu fikum. Karena hakikatnya persatuan yang dibangun di atas prinsip al-ikhwanul muslimin, itu adalah persatuan yang semu. Ya. Persatuan yang semu, yang hanya hakikatnya hanya menunda perpecahan. Karena ketika mereka bersatu, berhasil menggulingkan kekuasaan yang sah. Kalau sudah terguling kekuasaan yang sah, mereka akan berselisih satu dengan yang lain. Ya, saling berebut. Saya yang paling berhak. Ya, berkuasa. Yang kelompok yang lain juga mengklaim, oh, saya yang paling banyak perannya di dalam menggulingkan kekuasaan yang lain. Maka saya yang lebih berhak. Akhirnya perang sendiri. Antara satu faksi dengan faksi yang lain. Ini sebagaimana yang terjadi di banyak tempat. Di Mesir, di Afghanistan, dan tempat-tempat yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum mukminin tentang nikmat al-ulfah, ya, nikmat kerukunan dan persatuan yang Allah karuniakan kepada mereka. Dan kita harus ingat nikmat persatuan, nikmat kerukunan antara ahlus sunnah, antara ahlul haq, itu adalah semata-mata murni karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya kita menginfakkan harta sebanyak apapun, tidak bisa hati-hati kita bersatu kecuali dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ini walaupun ayatnya ini disebutkan oleh para atau sebagian ulama, ini menunjukkan atau yang dimaksud dengannya adalah antara kaum Aus dan Khazraj, ya, antara kaum Aus dan Khazraj, penduduk Madinah yang beratus-ratus tahun berperang antara dua kabilah besar ini, ya, tidak bisa rukun, tidak bisa hidup rukun, tidak bisa hidup berdampingan, ya, sering terjadi perang di antara mereka. Maka ketika datang Islam, kedua kabilah yang sebelumnya saling bermusuhan ini akhirnya bersatu di atas Islam, ya. Maka Allah ingatkan nikmat tersebut, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian saling bermusuhan maka Allah lembutkan di antara hati-hati kalian, Allah persatukan di antara hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah, ya, sekali lagi dengan nikmat Allah, bukan karena upaya kalian, bukan karena harta kalian, bukan karena apapun, tapi semata-mata karena nikmat Allah. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Jadi walaupun sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud adalah kaum Aus dan Khazraj, tapi ini juga berlaku bagi seluruh kaum mukminin, yang mana kita dipersatukan. Kaum mukminin dipersatukan di atas ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman. Ya, walaupun berbeda-beda asalnya, berbeda-beda suku dan rasnya, ya, tapi bersatu, seluruhnya bersatu di atas keimanan. Maka itu adalah nikmat. Ya, itu adalah nikmat yang besar. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ucapan Al-Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani tadi dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Saunul Mantiq wal Kalam. Kemudian wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innaka tajidu ahlal kalami aktsara an-nasi intiqalan min qaulin ila qaulin. Sesungguhnya engkau mendapati ahlul kalam. Siapa ahlul kalam? Itu orang-orang atau kelompok yang, ya, ber atau memakai ilmu kalam di dalam beragama. Seperti apa? Seperti kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, atau kelompok-kelompok yang lebih sesat dibandingkan mereka, lebih menyimpang seperti Jahmiyah dan yang selainnya. Ini ahlul kalam. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya engkau mendapati ahlul kalam adalah orang yang paling sering berpindah-pindah dari satu pendapat ke pendapat yang lain. Karena ciri khas dari ahlul kalam itu suka berdebat. Ya, suka berdebat. Sehingga orang yang suka berdebat itu suka atau sering berpindah-pindah keyakinan. Ketika dia kalah berdebat dari satu orang, dia akan mengikuti pendapat orang tersebut. Ketika berdebat lagi dengan orang yang lain dan kalah lagi, maka dia akan mengikuti pendapat orang yang berikutnya. Terus demikian, tidak pernah bisa kokoh, teguh di atas satu prinsip. Ya, berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip mereka satu, ya, mereka teguh di atas al-haq. Ini ciri khas Ahlussunnah. Kokoh di atas akidah, kokoh di atas manhaj. Ya, dan menghindari perdebatan, yaitu perdebatan yang batil. Sehingga tidak terjadi pada Ahlussunnah hal yang seperti ini. Suka berpindah-pindah keyakinan, suka berpindah-pindah akidah. Wajazman bil qawli fi mawdi'in, wajazman binaqidihi wa takfiri qailihi fi mawdi'in akhar. Mereka ahlul kalam menyatakan suatu ucapan, satu pendapat di satu tempat, dan mereka menyatakan pernyataan yang berbeda, pernyataan yang bertentangan dengan pernyataannya yang pertama, bahkan mengkafirkan pelaku atau orang yang mengucapkan ucapan yang pertama tadi di tempat yang lain. Wa hadza dalilu adamil yaqin. Ini adalah dalil yang menunjukkan tidak ada keyakinan di dalam hati mereka. Tidak ada, mereka tidak memiliki prinsip yang mereka yakin di atasnya. Fa innal imana kama qala fihi Qaisaru lamma sa'ala Abu Sufyan amman aslama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya iman itu iman yang benar, iman yang hak, sebagaimana yang diucapkan oleh Kaisar, yaitu Herakl, Kaisar Romawi, ketika dia bertanya kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan yang ketika itu masih belum masuk Islam, ya. Ketika dia pergi ke negeri Rum, maka bertemu oleh dengan Herakl, dipanggil oleh untuk menghadap Herakl, Kaisar Romawi ketika itu. Maka ditanya, Abu Sufyan ditanya oleh Herakl tentang orang-orang yang masuk Islam bersama Nabi. Maka pertanyaan Herakl, hal yarji'u ahaduhum minhum an dinihi sukhtan lahu ba'da ayyadkhula fi? Apakah ada di antara mereka, di antara pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, yaitu para sahabat, apakah ada di antara mereka yang keluar dari agamanya, murtad, karena benci? Ya, karena benci terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah. Setelah agama itu benar-benar masuk ke dalam dirinya, atau setelah benar-benar dia masuk ke dalam agama tersebut, yaitu benar-benar beriman. Qala la. Maka jawaban Abu Sufyan, tidak ada. Tidak ada orang yang ketika itu di zaman Rasulullah masuk Islam kemudian murtad lagi. Sudah beriman, benar-benar beriman, imannya benar-benar sudah masuk dalam hatinya, kemudian murtad lagi. Tidak ada. Qala, maka Herakl menanggapi pernyataan Abu Sufyan itu, wa kadzalikal imanu idza khalata bashashatuhu alquluba la yaskhatuhu ahadun. Demikianlah keimanan yang benar. Jika keimanan itu sudah, ya, jika manisnya iman, basyasyatuhu, ya, jika manisnya iman itu sudah merasuk ke dalam hati, maka tidak ada seorang pun yang akan benci kepadanya. Ini iman yang hakiki. Ya. Ketika seorang sudah merasakan manisnya iman, dia tidak akan rela melepaskan iman tersebut. Bahkan dia akan berjuang mempertahankan keimanannya apapun resiko yang akan dia hadapi. Ya. Inilah enam dasar dari apa? Naam as-sabat alal haq. Dasar dari apa? Keteguhan di atas kebenaran. Yaitu ketika seorang sudah merasakan manisnya iman. Dan manisnya iman ikhwani fillah barakallahu fikum tidak bisa dirasakan kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Ilmu yang kokoh. Ilmu yang rasikh. Yang naam menancap kuat di dalam hati seorang hamba. Maka dengan itulah seorang bisa merasakan manisnya iman. Ketika seorang sudah merasakan manisnya iman, dia akan teguh di atas al-haq, ya, sampai kapanpun dan apapun yang akan terjadi pada dirinya. Walihada qala ba'du salaf Umar ibn Abdul Aziz au ghairu, berkata sebagian salaf, ini masih ucapan Ibn Taimiyah, ya. Berkata sebagian salaf Umar bin Abdul Aziz atau yang selainnya, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat at-tanaqqula. Barang siapa yang menjadikan agamanya sasaran untuk perdebatan, maka dia akan sering berpindah-pindah keyakinan. Ini diantara ucapan salaf yang mengindikasikan tercelanya al-khusumah, al-jidal, perdebatan dalam permasalahan agama. Wa ahlus sunnati wal hadis, adapun ahlus sunnah ahlul hadis, fama yu'lam ahadun min ulama'ihim wala salihi ammatihim raja'a qat an qawlihi wa i'tiqadihi. Adapun ahlus sunnah wal jama'ah ahlul hadis, maka tidak diketahui satupun dari ulama-ulama mereka dan dari orang-orang awam mereka yang soleh, mereka rojak keluar dari manhaj salaf, keluar dari madhab al-sunnah wal-jamaah, atau dari keyakinan mereka tersebut. Tidak ada. Balhum a'zamun nasi sobran ala dhalik. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling besar kesabarannya di atas hal itu. Itu di atas prinsip mereka. Prinsip salaf dan prinsip manhaj al-sunnah wal-jamaah. Adapun orang yang sebelumnya secara zahir menisbatkan diri kepada manhaj salaf atau manhaj al-sunnah wal-jamaah, tapi kemudian menyimpang, maka hakikatnya itu adalah hakikat dia yang sudah tersingkap. Adapun sebelumnya ketika zahirnya dia masih berada di atas manhaj salaf, itu adalah ya hanya penampakan zahir saja. Adapun hakikat manhaj salaf belum merasuk ke dalam jiwanya. Waliyadu billah. Adapun orang yang benar-benar memahami manhaj salaf, hakikat dari manhaj salaf yang sebenarnya, betul-betul paham dengan ilmu, maka dia tidak akan keluar dari manhaj tersebut, tidak akan meninggalkan manhaj tersebut apapun yang terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat bersabar. A'zamun nasi sabran, paling besar kesabarannya di atas berpegang pada prinsip tersebut. Wa inim tuhinu bi anwa'il mihan, walaupun mereka diuji dengan berbagai macam ujian, ujian hartanya berkurang, ujian cacian dan celaan manusia, dikucilkan manusia, bahkan sampai ujian yang berupa siksaan fisik, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh, mereka akan sabar di atas itu. Sekali lagi, ini tidak bisa diraih oleh seorang hamba kecuali dengan ilmu dan iman. Wa futinu bi anwa'il fitan, walaupun mereka difitnah dengan berbagai macam fitnah. Wa hadhihi halul anbiya'i wa atba'ihim minal mutaqaddimina. Inilah kondisi para nabi sejak zaman dahulu. Ya, para nabi, mereka selalu mendapati ujian dan cobaan. Disiksa kaumnya, dikucilkan, dituduh sebagai penyihir, pendusta, ya, dan sebagainya. Bahkan ada nabi yang dibunuh oleh umatnya sendiri, oleh kaumnya sendiri. Demikianlah kondisi para nabi dan para pengikut mereka dari kalangan mutaqaddimun. Wa ka ahlil ukhdud wa nahwihim. Seperti orang-orang ahlul ukhdud. Ukhdud itu parit-parit. Ya, sebagaimana yang Allah abadikan kisah mereka di dalam surat Al-Buruj. Ya, kutila ashabul ukhdud, celaka orang-orang yang membuat parit-parit kemudian menyalakan dari di dalam parit-parit tersebut api. Ya, gimana ayatnya? Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud, kutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Api yang dinyalakan di dalam parit tersebut, idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk menyaksikan, ya, orang-orang yang menyiksa kaum mukminin itu menyaksikan membuat parit. Jadi kaum mukminin dikumpulkan dan dipaksa untuk murtad dari keimanannya, dari agamanya. Barang siapa yang mau murtad, selamat. Tapi yang tidak mau meninggalkan agamanya, tidak mau melepaskan imannya, dia akan dijerumuskan atau dimasukkan ke dalam parit yang sudah menyala dengan api tersebut. Maka Allah menyatakan kutila ashabul ukhdud, ya, binasa ashabul ukhdud, orang yang membuat parit-parit untuk menyiksa kaum mukminin itu, ya. Adapun ahlul ukhdud, mereka adalah bersabar. Orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul ukhdud, mereka bersabar walaupun menimpa mereka hal yang demikian mengerikan itu. Mereka dimasukkan ke dalam parit yang menyala, terbakar tubuh mereka sampai meninggal. Wa kasala fi hadhil ummah minas sahabah wat tabi'in. dan juga kaum salaf dari umat ini, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in, wa ghairihim minal a'immah, dan selain mereka dari kalangan imam-imam ahlus sunnah. Wabil jumlah, demikian pula yang terjadi pada siapa? Pada orang yang mengucapkan ucapan ini. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau disiksa, dipenjara, disiksa. Bahkan beliau tidak keluar dari penjara kecuali dalam keadaan sudah meninggal. Tidak keluar dari penjara kecuali dalam bentuk jasad, dalam bentuk jenazah saja. Jadi beliau dipenjara, disiksa sampai meninggal di dalam penjara. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang berkuasa ketika itu dari kalangan Asy'ariyah yang sangat membenci dakwah Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah teguh, kokoh di atas al-haq. Sampai diriwayatkan dari beliau oleh muridnya sendiri Ibnu Qayyim rahimahullah bagaimana keteguhan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah walaupun menimpa beliau berbagai macam siksaan. Beliau mengatakan, yaitu Ibnu Taimiyah dinukilkan oleh muridnya, mengatakan, "Ma yasna'u a'da'i bi?" Apa yang bisa dilakukan musuh-musuhku terhadapku? Dipenjara, disiksa, dipisahkan dari keluarganya, ya. "Ma yasna'u a'da'i bi?" Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? "Inna jannati wa bustani fi sadri." Sesungguhnya jannahku, surgaku itu ada di dadaku. "In ruhtu fahuwa ma'ila tufarikuni." Kalaupun aku pergi, dipenjara, disiksa dan sebagainya, surgaku itu ada di dadaku. Tidak akan berpisah dariku. Ya. Sebelum menukilkan ucapan ini, Ibnu Qayyim menyatakan, "Inna fid dunya jannah." Sesungguhnya di dunia ini ada surga. "Man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah." Barang siapa yang belum bisa masuk ke dalam surga dunia ini, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga akhirat. Yang dimaksud di sini dengan surga dunia adalah al-ilm wal ma'rifah, ilmu. Ilmu syar'i, keimanan yang kokoh. Ya. Wal ma'rifah, ma'rifat tentang Allah, ma'rifat tentang nabinya, ma'rifat tentang syariat Islam. Ma'rifat yang benar-benar kuat di dalam hati seorang hamba, itulah surga dia. Karena ketika seorang hamba sudah merasakan surga itu, dia akan berpegang teguh di atasnya dan tidak akan meninggalkannya apapun yang terjadi. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada Ibnu Taimiyah ini. Ya. Naam. Sehingga beliau bisa bersabar, bahkan beliau menyatakan, "Inna habsi khulwah." Kalaupun aku dipenjara, itu adalah khulwah bagiku. Khulwah. Ya, itu uzlah, menyendiri dan meninggalkan kerusakan. "Wa inna qatli syahadah." Sesungguhnya jika aku terbunuh, maka itu adalah syahid, ya, syahadah. "Wa inna ikhraji min baladi siyahah." Dan kalaupun aku diusir, diasingkan dari negeriku, itu adalah siyahah, yaitu rihlah, perjalanan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apapun yang diberlakukan oleh musuh-musuh beliau terhadap beliau tidak berpengaruh sedikit pun pada iman beliau dan prinsip manhaj beliau, ya. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Fathabat wabil jumlah, kesimpulannya, fathabat wal istiqraru fi ahlil hadith was sunnah ad'afu ma huwa inda ahlil kalami wal falsafah. Ya, kesimpulannya, kekokohan, keteguhan, dan berkesinambungannya ahlul hadis, ahlus sunnah, itu berlipat-lipat kali dibandingkan dengan apa yang ada pada ahlul kalam dan falsafah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu poin pembahasan ketujuh, sekaligus sebagai penutup dari kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.